Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fillah, azami wa azakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqh yang dikarang oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai bab fi syurutis shalat, bab yang membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat. Dan kita masih di dalam syaratul awal, syarat yang pertama, yaitu dukulu waktiha, tentang permasalahan masuknya waktu. Baik, beliau menjelaskan, kemarin telah kita baca dalil-dalil yang menunjukkan tentang harusnya masuk waktu untuk keabsahan suatu sholat. Sekarang beliau akan menjelaskan waktu sholat secara terperinci satu persatu. Wa hadhil mawaqit kama yali, dan waktu-waktu sholat adalah sebagai berikut. Nah, satu persatu akan kita bahas waktu-waktu sholat yang berdasarkan dengan apa pergerakan matahari. Yang pertama, awalan sholatu duhri, waktu sholat duhur. Kapan waktunya? Wa yabda'u waktuha bizawali syamsi. Waktu sholat duhur itu dimulai, atau mulai waktu sholat duhur dengan zawal. Zawali syamsi. Ai maksudnya mailiha ilal maghrib an khattil musaw matati. Nah, zawal itu artinya mail, condong atau mulai tergelincir. Matahari itu mulai miring ke arah barat. Yang matahari terbit dari arah timur, kemudian berjalan naik sampai apa nanti di tengah-tengah. Setelah di tengah, maka matahari akan tergelincir, akan miring ke arah barat. Nah, mulai mail tadi, mulai condong, mulai miring ke arah barat tadi, maka disitulah mulai masuk waktu sholat duhur. Boleh. Nah, wa huwa duluku al-madhkur, dan mail atau tergelincir atau miring itu adalah yang dimaksud dengan kata dulu yang disebutkan dalam qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-78, aqimish sholata li duluki syamsi. Nah, kerjakanlah sholat disebabkan karena tergelincirnya matahari. Dulu miring, tergelincir, condong matahari ke arah barat. Nah, dalam ayat ini menunjukkan tentang waktu sholat duhur. Baik. Wa yu'rafu az-zawalu bihuduthi dhilli fi janibil masrik ba'da in'idamihi min janibil maghrib. Nah, cara mengetahui matahari itu sudah miring atau belum, kalau kita langsung melihat matahari dengan mata telanjang akan silau dan sulit untuk mengetahui. Maka ada cara. Caranya dengan apa? Yu'rafu, diketahui zawal itu dengan tergelincirnya itu dengan apa? Bihuduthi dhil. Dengan adanya hudud itu, terjadinya dhil, bayangan. Bayangan mulai muncul. Fi janibil masrik, ke arah sisi timur. Nah, jadi matahari tadi kalau sudah sampai tengah, tengah itu nanti kalau pas tepat di atas kepala kita, nanti tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan kecuali sedikit, hanya fade. Semacam tambahan saja, fade. Kemudian, setelah di tengah, kalau sudah mulai tergelincir, mulai condong miring ke arah barat, jadi nanti bayangan mulai muncul ke arah timur. Jadi apa, ke mana, barat, bayangan mulai ke timur. Ba'da in idamihi, setelah in idam, in idam itu lenyap. Min janibil maghrib, dari sisi apa, barat. Jadi awalnya matahari dari timur, bayangan kita di barat. Right? Kalau matahari masih di posisi timur, bayangan kita di barat. Kalau mulai di tengah, mulai agak berkurang, berkurang, berkurang, sampai di tengah, hilang. Setelah itu tergelincir, bayangan kita mulai muncul lagi di arah timur. Nah, ini kita melihat ke bawah, bayangan kita atau bayangan benda, kita tancapkan misalnya tongkat. Kalau bayangannya tadi sudah di posisi mana timur, maka seperti itu sudah boleh sholat zuhur. Ini mulainya. Baik. Kemudian wayamtaddu, yamtaddu itu mulai memanjang atau waktu itu memanjang sampai wayamtaddu waktu zuhri ila an yasira dhillu syai' mithlahu fitul. Nah, ini apa? Awalnya, kemudian setelah itu berlanjut, waktu itu berlanjut memanjang sampai kapan? Batasan maksimalnya, terlambatnya atau waktu zuhur itu sudah habis kapan? Sampai an yasir dhill, dhill itu bayangan, syai' benda itu mithlahu, seperti atau sepanjang dengan aslinya. Nah, so, yeah. Jadi waktu terakhir, waktu paling lambat sholat duhur itu adalah sampai bayangan benda itu sama dengan panjang aslinya. Nah, kalau kita tancapkan tongkat 1 meter 100 cm, kemudian maka kita ukur bayangannya. Kalau bayangannya itu tadi juga 1 meter 1 cm, berarti ini sudah waktu zuhur habis. Nah, dikurangi faiz zawal. Baik, seperti itu. Kita misalnya panjang kita atau tinggi kita 170 atau 165 misalnya. Kalau bayangan kita itu sama dengan tinggi tubuh kita, berarti itulah waktu sholat zuhur sudah selesai, berakhir. Nah, tumbayan tahi bidari. Nah, selesailah waktu zuhur sampai di situ. Nah, misalnya jam 12 mulai sholat zuhur. Nanti mulai manjang-manjang bayangan kita. Sudah tergelincir itu bayangan paling berapa senti. Semakin panjang, sepanjang-panjang-panjang. Sampai nanti setengah tiga atau tiga kurang seperempat. Bayangan itu sama dengan benda aslinya. Maka selesailah waktu sholat zuhur. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhri idza zalati syamsu. Waktu sholat zuhur itu mulai, bisa dimulai, bisa masuk jika matahari telah condong, tergelincir, miring. Kalau pas di tengah, bayangan masih belum ada, berarti belum masuk. Kalau bayangan sudah mulai miring ke arah timur, matahari berarti miring ke arah barat, mulai waktu zuhur. Wa kana dhillu rajul katulihi. Baik, wa kana dhillu rajul katulihi. Dan apa? dhill atau bayangan seseorang sepanjang dengan aslinya. Nah, baik. itu sampai wakana jin rojul katulihi, nanti sampai maksimalnya bayangan seseorang atau bayangan benda sepanjang dengan aslinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu waktu duhur awal dan akhirnya. Boleh melakukan sholat duhur di waktu tersebut. Dari awal sampai akhir, itu hukumnya boleh. Tetapi yustahab, wa yustahabu, yustahab itu disunnahkan atau afdolnya, afdolnya sholat duhur itu dilakukan kapan? Ta'jiluha, disegerakan di awal waktu, pada awal waktu. Nah, jadi sholat itu boleh dilakukan dari awal sampai akhir, itu boleh hukumnya. Jawab. Nah, tapi sunnahnya, afdolnya, kalau sholat duhur itu pada awal. Sudah matahari tergelincir, langsung azan, qomat. Nanti azan, kemudian nunggu sebentar, sholat sunnah, nunggu imam, langsung qomat. Nah, itu yustahab. Waktu yang disunnahkan, waktu yang afdol. Pada awal waktu. Nah, boleh ditunda dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya wanita-wanita yang di rumah masih ada pekerjaan, masih ada kerepotan, anak-anak. Nah, dan yang lain boleh ditunda, tapi maksimalnya sampai tadi. Bayangan benda sama dengan aslinya. Yustahab. Afdalnya dilakukan di awal waktu. Illa kecuali, perkecualian apa? Kecuali artinya keafdalan itu bisa berubah, bisa di akhir waktu. Nah, pada asalnya afdal itu pada awal kalau sholat duhur, tapi bisa dikecualikan, bisa afdalnya itu di akhir jika apa? Fi syiddatil har, dalam keadaan panas yang amat sangat. Kalau jam 12 sudah matahari condong tergelincir, tetapi hawa, dan yang dimaksud har di sini adalah hawa udara. Nah, seperti itu. Kalau udara cuaca masih panas dan ukuran panas yang diperbolehkan untuk ditunda ini adalah panas yang bisa mengganggu kehusukan seseorang, panas sekali sehingga sumuk misalnya, sehingga tidak khusyuk, maka yustahabu, disunnahkan atau afdolnya itu ta'khiruha, diakhirkan, ditunda malah. Sampai kapan? Ila an yantasira al-har, sampai panasnya itu pecah atau panasnya apa? Mulai berkurang, hilang. Sampai kapan? Ya, jam 1 ditunggu, jam 1 masih panas atau tidak. Kalau masih panas ditunggu sampai setengah 2, sampai jam 2 kalau sudah agak dingin, nah, komat. Nah, itu malah afdol. Lebih afdol kalau pas panas sekali, seperti itu. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza istaddal har, jika panas itu menyengat, fa abridu bis salat, maka abridu itu tundalah sampai dingin untuk melakukan sholat. Nah, fa inna sidatal harri min faihi jahannam, karena sesungguhnya panas yang menyengat itu berasal dari faih. Faih itu artinya uap. Uap dari jahannam. Suhu panas neraka jahannam. Baik. Nah, intinya apa? Segala sesuatu yang bisa mengurangi kehusukan di dalam sholat itu dihilangkan. Pokoknya segala sesuatu, kaidahnya, segala hal, segala sesuatu yang bisa mengurangi atau bisa menghilangkan kehusukan seorang dalam sholat itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk dihilangkan, hindari. Panas, bisa dingin sekali, bisa. Nah, atau misalnya kita dalam keadaan menahan kentut atau menahan kencing ya, seperti dalam hadis yang lain, hadis Aisyah, apa, la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat dengan datangnya makanan, wala huwa yudafi'uhu ahbatan, dan juga tidak ada sholat bagi orang-orang yang sedang menahan atau didorong dua hadas yang menyebabkan tidak khusyuknya seorang sholat. Nah, sedang ngempet kencing atau buang air besar sudah komat, mana yang lebih baik, ikut jamaah sholat ataukah BAB dulu atau buang air kecil dulu tapi nanti terlambat sholatnya? Maka jawabannya, nah, lebih afdal, lebih bagus kencing dulu, BAB dulu, atau makan dulu. Misalnya kalau memang makannya sudah hadir dan dia lapar, sangat ingin makanannya, kalau dia sholat itu terbayang-bayang, mengganggu kehusukannya, maka lebih baik makan dulu. Nah, walaupun terlambat, sholat jamaah terlambat, awal waktu dalam rangka menjaga kehusukan sholat. Karena sholat itu tujuan utamanya apa? Wa aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, sholat itu Allah wajibkan kepada kita agar kita itu ingat Allah. Sudah misalnya pagi kita bekerja di pasar atau di sawah atau di mana, kita setelah itu waktu duhur ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita di dunia beraktivitas dunia, maka Allah mengingatkan sholat duhur ingat Allah. Tapi kalau kita sholat duhur malah tidak konsen atau tidak tumakninah, pikiran kita mau makan, pikiran kita mau BAB, maka tidak ada sholat, la sholata. Nah, maka seperti itu, segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi dalam sholat itu dihilangkan. Termasuk apa? Termasuk pekerjaan ya, termasuk pekerjaan. Nah, termasuk sesuatu yang merupakan kefikihan dalam agama adalah kita berusaha menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan aktivitas sebelum sholat. Nah, sholat ini kira-kira jam 12. Maka pekerjaan saya harus selesai sebelum itu. Nah, jangan sampai kita sholat dalam keadaan mikir, masih ada PR, masih ada banyak pekerjaan. Baik. Nah, ini waktu sholat duhur ya, selesai. Kesimpulannya bahwa waktu sholat duhur dimulai pada waktu matahari condong miring ke arah mana? Ke arah barat. Nah, kemudian memanjang sampai bayangan itu sama panjangnya dengan aslinya. Dan afdalnya sholat duhur dilakukan pada awal waktu, kecuali dalam keadaan panas. Boleh diakhirkan. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Sholatul asri, waktu sholat asar itu kapan? Yabda'u waktuha, waktu sholat asar itu mulai min nihayati waktu zuhri, mulai dengan selesainya waktu sholat duhur. Jadi sholat asar itu mulainya kapan? Mulainya adalah setelah selesainya sholat duhur, yaitu secara bergandengan, tidak ada selak. Jadi sholat duhur selesai, langsung masuk waktu sholat asar, tanpa ada jeda, tanpa ada istilahnya tempo ya. Sholat duhur selesai, langsung masuk sholat asar. Jadi kalau sholat duhur selesai jam 3.15 misalnya, jam 3 kurang 1.15, sholat duhur selesai tadi, bayangan mulai memanjang-manjang sama dengan benda aslinya, 1 meter, 1 meter, selesailah waktu sholat duhur. Selesai waktu sholat duhur, langsung masuk waktu sholat asar. Secara otomatis seperti itu. Nah, tidak ada istilahnya jeda, atau tidak ada yang misalnya waktu sholat duhur selesai jam 3 kurang 1.15, nanti 1.15 jam baru masuk sholat asar, tidak seperti itu. Langsung ya, jam 3 kurang 1.15 selesai, langsung masuk sholat asar, tidak ada jeda. Nah, yabda'u waktuha min nihayati waktu zuhri, waktu asar itu mulai dengan selesainya waktu sholat duhur secara langsung. Ay min masiri, yaitu kapan tadi, dari masiri fil, yaitu bayangan itu panjangnya itu dilikuli syait mitlihi, sama. Kalau bayangan benda itu panjangnya atau sama dengan aslinya, maka selesailah waktu sholat duhur dan mulailah waktu sholat asar. Nah, seperti itu. Kemudian nanti sampai berjalan-berjalan, yam taddu, berjalan memanjang sampai kapan? Illa isfirari syamsi ala sahih. Sampai isfirasi syamsi. Sampai apa? Matahari isfirar. Isfirar itu adalah menguning. Sampai matahari itu cahayanya kuning. Belum tenggelam ya. Alas sahih. Menurut pendapat yang sahih min kaulil ulama. Dari dua pendapat ulama. Nah ini ada perbedaan. Ada ulama yang berpendapat bahwa waktu sholat asar itu selesai sampai tenggelam matahari. Ada yang berpendapat bayangan itu dua kalinya dengan benda aslinya. Nah, tapi yang beliau rajihkan di sini adalah bahwa sholat asar itu selesai sampai matahari itu kuning. Nah, jadi kalau masih siang itu putih, cahayanya putih, bersih. Tapi kalau sudah mulai sore-sore, menjelang maghrib, misalnya jam berapa, jam 5, 4 atau 6, 5, 6, itu mulai kuning. Nah, maka selesailah waktu sholat asar. Paling lambat seperti itu. Nah. Wahia sholatul wusta. Dan wayusannu ta'jiluha fi awalil waqti. Dan juga sholat asar itu disunnahkan. Ta'jil itu disegerakan pada awal waktu. Nah, yang afdal sholat asar itu disegerakan pada awal waktu. Setelah bayangan itu sama dengan bendanya, maka segera azan. Kemudian setelah itu sholat sunnah, nunggu imam, langsung qomat pada awal waktu. Tidak perlu ditunda-tunda. Dan sholat asar, wahia sholatul wusta. Sholat asar ini, nama lainnya adalah sholatul wusta. Allati nassallahu alaiha lifadliha. Yang Allah nas menjelaskan secara tegas tentang keutamaan sholat wusta. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu, terutama sholat wusta. Nah, jadi sholat wusta itu tengah, artinya asar itu di tengah. Duhur, subuh dan duhur. Nah, subuh satu, duhur dua. Kemudian asar. Asar itu di tengah-tengah. Tengah-tengah antara subuh dan duhur, dan di antara maghrib dan isya. Wusta. Oh, iya. Dan sholat asar itu adalah sholat lima waktu atau sholat fardu yang paling afdal. Di antara sholat fardu yang lima ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, al-wusta, sholat asar ini yang paling afdal. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dua kali penegasan untuk menjaga sholat asar. Hafidhu ala sholawati. Perhatikan ayat ini. Hafidhu ala sholawati. Jagalah sholat-sholat kalian. Jagalah seluruh sholat kalian. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kalian jaga. Wa sholatul wusta. Terutama sholat wusta. Terutama. Nah, diulang. Terutama sholat asar. Nah, dalam ayat ini menunjukkan apa? Sholat asar mempunyai kedudukan yang lebih daripada sholat-sholat yang lainnya. Baik. Wa qad tabata fil ahadits annaha sholatul asar. Annaha sholatul asar. Dan telah datang keterangan-keterangan dalam hadis yang dimaksud sholat wusta tadi adalah sholat asar. Seperti yang bisa anda baca di hadis Ali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, juga Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang apa? Tentang kisah perang melawan orang Yahudi atau apa pada waktu perang Khandaq, perang dikepung kota Madinah. sehingga mereka menyibukkan Rasulullah dan para sahabat dari sholat asar sampai mau maghrib, para sahabat dan Nabi baru sholat asar. Nah, yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar. Nah, itu sholat asar ya. Sholat asar awalnya dari selesainya sholat duhur, bayangan seperti tinggi bendanya. Ini awal, kemudian memanjang, berlanjut, berjalan, waktunya sampai maksimal terakhir, matahari, cahayanya mulai menguning. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, sholatul maghrib. Sholat maghrib, wa yabda'u waktuha bi ghurubi syams. Waktu sholat maghrib itu mulai dengan tenggelam matahari. Nah, berarti antara asar dengan maghrib ada jeda. Ada jeda, tidak secara tidak bergandengan. Ada jeda. Berbeda dengan duhur dan asar. Kalau duhur dan asar langsung bersambung. Duhur langsung masuk asar. Sedangkan asar selesai masih ada waktu. Kemudian baru setelah itu tenggelam matahari masuklah waktu sholat duhur. Masuklah waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib dimulai dengan tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari itu maksudnya ai ghurubi qorsiha jami'ihi. Tenggelam matahari itu adalah hilangnya atau tenggelamnya qors. Qors itu lingkaran, bulatan. Matahari itu kalau kita lihat bentuknya bulat. Maka kalau kita bulatan itu hilang dari pandangan kita secara keseluruhan ya, jami itu keseluruhan, bukan separuh atau multi, 2/3, tidak, seluruh lingkarannya hilang, maka itulah waktu sholat maghrib. Bihaitsu la yura min husay, tidak terlihat sedikit pun dari lingkaran tadi, la min sahlin wala min jabalin, tidak di dataran rendah juga tidak di dataran tinggi. Nah, kita lihat di atas tingkat atau gedung tidak kelihatan. Di bawah juga tidak kelihatan. Nah, maka itulah waktu sholat maghrib mulai bisa dilakukan atau azan maghrib bisa dikumandangkan. Baik. Ini kalau kita melihat ke arah barat. Ke arah barat itu bisa kita lihat tandanya lingkaran matahari hilang. Kemudian cara yang lain dengan di arah timur. Wa yu'rafu ghurubus syamsi aidan, bisa diketahui matahari itu sudah tenggelam secara totalitas juga dengan apa? Bi ikbali dhulumatil lail minal masyriq, dengan ikbal mulai munculnya kegelapan malam di arah timur. Nah, kalau kita lihat ke arah barat, matahari sudah lingkarannya hilang. Kita ke arah timur, kalau misalnya arah barat ada kita tertutup gedung atau kita tertutup gunung di arah barat sehingga tidak bisa melihat matahari, kita bisa melihat ke arah timur. Tandanya kalau matahari tenggelam adalah timur itu sudah mulai gelap. Jadi awalnya masih putih, tapi kalau sudah arah timur itu hitam, gelap, malam, oh ini berarti matahari di barat sudah tenggelam karena timur sudah tidak ada cahaya. Nah, ini ada dua tanda. Di timur mulai gelap, hitam, malam. Di barat, matahari tenggelam. Dalilnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lail min hahuna, jika telah datang malam dari hahuna, dari arah sana. Rasulullah sambil menunjuk ke arah timur. Dari arah timur mulai muncul gelapnya malam. Wa adbaron nahar minha huna, dan adbaro itu pergi siang cahaya matahari dari arah barat. Faqad aftara shaim, maka bolehlah seorang berpuasa itu berbuka. Nah, orang yang berpuasa itu berbuka dengan tandanya apa? Tenggelam matahari. Tenggelam matahari bisa dengan dua tanda, dari arah timur matahari tenggelam, di arah barat sudah gelap. Nah, kalau kita cuma menunggu azan, kadang-kadang azan itu terlambat, kadang-kadang mungkin terlalu cepat. Nah, maka atau mungkin kalau kita sedang di tengah-tengah perjalanan, tidak ada masjid, tidak ada apa orang yang azan, untuk mengetahui bahwa ini sudah masuk waktu maghrib atau sudah boleh berbuka, misalnya kita pas bulan Ramadan, tidak ada azan, kita di perkampungan yang tidak ada masjid misalnya, maka caranya dengan melihat ke arah timur sudah gelap, arah barat sudah tidak ada lingkaran, maka boleh untuk berbuka. Faqad aftar shaim. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, ثم يمتد وقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر. Kemudian mulai memanjang atau berjalan waktu maghrib itu sampai mughib itu hilangnya syafaqil ahmar, meja merah. Syafaq itu artinya bayad, awan putih, tukhalituhu khumrah, yang bercampur dengan merah, meja ya, meja yang merah, kemerah-merahan. Berarti di timur tenggelam nanti di arah timur tadi matahari tenggelam di mana barat ya, matahari tenggelam di arah barat. Kemudian setelah itu di arah barat tadi nanti mulai muncul mega yang kemerah-merahan, putih campur merah seperti itu. Baik. Kalau mega merah itu sudah hilang, maka selesailah waktu sholat maghrib. Tapi kalau mega itu masih ada, berarti masih boleh sholat maghrib. Baik. Tsumma tadhhabu al-humrah wa yabqa bayadun khalis tsumma yughib. Awalnya mega atau awan tadi putih campur merah, kemerah-merah. Kemudian setelah itu mulai berkurang tadhhab al-humrah, merahnya mulai hilang. Wayatqa bayad, sehingga tinggal putih. Khalis, summa yughib. Kemudian putihnya pun hilang, ditelan kegelapan malam. kalau sudah hitam semuanya, berarti selesailah waktu sholat maghrib. Wa istadallu bi wuyubihi al-bayad ala mughibil khumrah. Dan istadal dipakai tanda dengan hilangnya awan putih tadi, mega putih, dengan hilangnya yang merah. Wa yusannu ta'jil sholat al-maghrib fi awali waktiha. Dan juga disunahkan untuk menyegerakan sholat maghrib pada awal waktunya. Lima fi sahihain, berdasarkan hadis yang ada dalam sahihain. An Salamah, dari Salamah. Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli maghrib idha gharabat syamsu wa tawatarat bil hijab. Bahwa Rasulullah itu segera melakukan sholat maghrib jika sudah matahari tenggelam, dan mulailah muncul kehitam-hitaman hijab penutup. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wa huwa qaul aktsari ahli ilmi min as-sahabah wa man ba'dahu min at-tabi'in. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama dari para sahabat dan yang setelah mereka dari kalangan tabi'in. Tidak boleh ditunda-tunda. Karena orang Syiah ya, kalau orang Syiah, agama Syiah itu sholat maghribnya dan bukanya itu nunggu bintang. Nunggu bintang muncul, ini sebagai bantahan terhadap pendapat orang Syiah yang mengatakan sholat maghrib itu dimulai dengan munculnya bintang dan juga bukanya orang yang berpuasa itu dengan munculnya bintang. Kalau bintang muncul itu sudah agak malam ya. Seperti itu, sudah agak terlambat. Kita di Yaman sering di Damas itu kita sudah buka baru mendengar orang-orang Syiah baru azan. Karena di sekeliling kita orang-orang Syiah, jadi azan maghribnya mereka agak terlambat dengan dasar munculnya bintang. Itu sholat maghrib. Kemudian yang keempat, sholat isya, wa yabda'u waktuha bintihai waktul maghrib. Waktu sholat isya itu mulai dengan selesainya waktu maghrib, ay bimughibi syafaqil ahmar, dengan hilangnya syafaq ahmar tadi, cahaya kemerah-merahan atau mega merah itu hilang, sehingga sudah di timur, apa, di barat hitam dan di timur juga hitam, semuanya hitam malam, tidak ada merah lagi. Ini mulai salat isya. Wa yamtaddu ila thulu'il fajri tsani, dan memanjang waktunya berjalan sampai terbitnya fajar tsani yang kedua, fajar sholih. Baik. Dan waktu salat isya itu yanqasimu ila qismain, waktu salat isya itu terbagi dua. Waktu ikhtiyarin, waktu yang di situ kita diberikan pilihan. Waktu ikhtiar itu waktu kita sadar ada pilihan. Itu yamtaddu itu sampai ila tsulutsil lail. Ila tsulutsil lail sampai sepertiga malam yang terakhir. Sampai jam 2, sampai jam setengah 3 seperti itu. Itu kalau kita dalam keadaan ada pilihan, sadar, tidak tidur, tidak pingsan, seperti itu. Ini boleh kita akhirkan sampai jam 2, setengah 3 tadi, misalnya. Wa waktu ittirar, sedangkan waktu ittirar itu waktu yang keadaan terpaksa, tidak ada pilihan, misalnya ketiduran. Nah, jadi bedanya ikhtiar dan ittirar, itu kalau ikhtiar itu kita ada pilihan. Pilihan itu misalnya kita sholat maghrib selesai, terus kita ayo misalnya di pondok, mari kita sholat isya-nya nanti kita akhirkan. Ayo kita nanti sholat isya bareng-bareng jamaah, kita akhirkan. Nah, kita akhirkan itu ikhtiar ya, pilihan kita. Pilihan itu sampai kapan? Itu maksimalnya itu sampai sepertiga malam tadi. Sampai jam 2, sampai tengah 3. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh ayo kita sholat malam, lelean nanti sholatnya jam 4. Tidak boleh. Karena berarti ini sudah terlambat. Maksimal sampai sepertiga malam yang terakhir. Jam 2, jam 3 tadi. Jam 2 ayo kita sholat isya berjamaah. Bagus seperti itu. Ini karena ikhtiar. Nah, sedangkan kalau jam 4 berarti sudah terlambat. Sedangkan kalau ittirar itu waktu yang tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan itu maksudnya ketiduran. Ketiduran misalnya, kita habis sholat maghrib, capek, tidur. Baik. Atau misalnya wanita haid ya. Wanita haid. Kemudian, bersihnya atau selesainya haid itu, selesainya haid itu jam 4. Jam 4 malam. Belum adzan subuh. Maka itu waktu ittirar. Boleh dia untuk sholat maghrib dan isya. Nah, apakah waktu isya bagi dia sudah terlambat atau belum? Maka kita katakan belum. Ini waktu ittirar. Karena tidak ada pilihan. Wanita yang haid itu selesainya ditunggu misalnya jam 3 masih keluar darah. Lampat masih keluar darah, jam 4 selesai. Nah, jam 4 ini apakah ini masih sholat isya atau belum? Atau sudah, apakah ini masih waktu sholat isya? Ataukah sudah terlambat? Maka kita katakan, ini waktu ikhtiar boleh. Dia untuk melakukan sholat maghrib dan isya di jamaah. Baik, nah. Kalau waktu ikhtiar min tsulutsil lail dari sepertiga malam tadi ila tsulutsil fajri tsani sampai terbitnya fajar, yaitu sampai sholat subuh boleh. Sebelum sholat subuh boleh dia sholat isya. Tapi kalau dalam keadaan pilihan tidak boleh. Nah, wa ta'khiru sholati ila akhiri waqti al-mukhtar ila tsulutsil lail afdal in sahula. Dan ini perbedaan sholat isya dengan sholat yang lain itu adalah apa? Mengakhirkan waktu isya sampai waktu mukhtar, pilihan yang terakhir, sampai sepertiga malam yang terakhir itu lebih afdol. Pelaksanaan sholat isya diakhirkan itu lebih afdol. Berbeda dengan pelaksanaan waktu sholat yang lain. Sholat subuh bagusnya di awal, sholat duhur di awal, sholat maghrib di awal, sholat asar di awal. Sholat isya itu lebih afdolnya itu diakhirkan malah. Tetapi apa? In sahula, jika itu mudah, tidak memberatkan, dan juga bisa dilakukan secara berjamaah. Misalnya di pondok. Pondok, misalnya santri-santri, kita sepakat. Nah, untuk sholat, bisa secara berjamaah di akhir malam. Ini lebih afdal. Baik, fa'in syakka. Tapi kalau apa syakka itu memberatkan alal mu'minin, alal ma'mumin kepada ma'mum, berat, fal mustahab, maka yang lebih afdal disunahkan ta'jiluha fi awali waktiha. Disegerakan di awal waktu. Nah, daf'anil masakka untuk menghilangkan masakka. Nah, karena agama itu Allah turunkan, Allah syariatkan, bukan untuk memberatkan, tapi untuk memberikan kemudahan. Dengan sholat itu hati kita tenang, dengan sholat hati kita tentram, dan juga mendapatkan pahala. Tapi kalau sholat itu malah memberatkan, maka diringankan, diringankan pada awal waktunya. Nah, so, yeah. Sudah ada nih saya ini pasti. Sudah ya, baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini, masih ada kurang sholat subuh. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Sampai di sini ada yang kurang jelas dari apa yang kita baca tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Kita tutup majlis kita dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.